jika ia menikahi seorang janda ataupun yang sudah menikah, maka dia diam di sisi perempuan tersebut sebanyak 3 hari. Kemudian setelah itu dia berbagi. Abu Qilabah rahimahullahu ta'ala berkata, kalau aku menghendaki, maka aku akan katakan sesungguhnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengangkatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Hadis ini adalah hadis yang berkaitan dengan seorang suami menikahi menikahi seorang perempuan, baik itu janda ataupun perawan, dan dia sudah memiliki istri sebelumnya. Otomatis ini berkaitan dengan poligami. Oleh karenanya, saya akan membicarakan yang pertama, yaitu tentang hukum menikah lebih daripada satu. Hukum menikah lebih daripada satu. Maka dimubahkan, artinya dibolehkan, menikah lebih dari satu dengan tidak menambah lebih dari 4. Dimubahkan menikah lebih dari satu dan tidak menambah lebih dari 4. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat An-Nisa ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba'." Maka nikahilah oleh kalian seluruhnya apa yang baik bagi kalian dari perempuan, 2, 3, dan 4. Sisi pendalilan dari ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, annal ayah urida biha takhyir bainan itsnatain wa thalath wa arba', bahwa ayat ini yang dimaksudkan adalah memilih antara 2, 3, dan 4. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 1, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', malaikat yang memiliki sayap, ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Walam yurid anna likulli malakin tis'ata ajniha. Di dalam surat Fatir ayat 1 tadi, bukan berarti Allah menginginkan bahwa setiap malaikat memiliki 9 sayap. Walau arada dzalika laqala tis'ah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan 9, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan 9. Ini menunjukkan bahwasanya diinginkan dari ayat tersebut adalah boleh menikah 2 atau 3 atau 4. Ini saya memohon maaf kalau seandainya di Zoom-nya kadang-kadang terputus-putus ya. Beberapa hari ini Zoom-nya agak terputus-putus di daerah saya ataupun di laptop saya. Sebelumnya tidak demikian. Baik. Kemudian berarti dimubahkan untuk menikahi lebih dari satu dan tidak lebih dari empat. Dalilnya surat An-Nisa ayat 4, ayat 3 tadi. Kemudian juga dalilnya lain adalah al-ijma', ijma' yang dinukilkan oleh para ulama yang begitu banyak, yaitu diantaranya Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Istidhkar, ittafaqal jami'u ala anna al-hurra an yata'ala anna lil-hurri an yatazawwaza an yatazawwaja arba'an wa in khafa an la ya'dil. Yang artinya para ulama seluruhnya bersepakat bahwa seorang yang merdeka berhak untuk menikah empat perempuan, meskipun jika dia takut tidak berbuat adil. Lihat di situ kata-katanya, meskipun dia jika dia takut tidak berbuat adil, tetap diperbolehkan empat menikah. Karena berdasarkan ayat ini, Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Syarh Sunnah mengatakan, ittafaqatil ummah ala anna al-hurra yajuzu lahu an yankiha arba'a halair. Para umat Islam bersepakat bahwa orang merdeka boleh baginya untuk menikah empat wanita yang merdeka juga. Kemudian dinukilkan ijma' juga oleh para ulama tentang tidak diperbolehkannya menikah lebih daripada empat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, ijma'nya diantaranya dalam kitab beliau Al-Mughni, laisa lil hurri an yajma'a baina akthara min arba'i zawjat. Ajma'a ahlul ilm ala hadha wa la na'lamu ahadan khalafahu minhum. Tidak boleh bagi orang merdeka untuk mengumpulkan lebih dari empat istri. Para ulama berijma' akan hal ini, dan kita tidak mengetahui seorang pun yang menyelisihinya dari mereka. Kemudian Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari juga mengatakan, qawluhu babun la yatazawwaju akthara min arba' liqawlihi ta'ala mathna wa thulatha wa ruba'. Amma hukmu terjemah fabil ijma'. Perkataan Imam Bukhari rahimahullah, bab tidak boleh menikahi lebih dari empat. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi dalam surat An-Nisa ayat 3. Adapun hukum yang disebutkan oleh Imam Bukhari ini, kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, adalah berdasarkan ijma'. Artinya tidak boleh menikahi lebih daripada empat berdasarkan ijma'. Nah, ini hukum poligami. Kemudian mana yang lebih utama, berpoligami atau monogami? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diragukan lagi bahwa yang patut didahulukan pertama kali adalah memperhatikan keadaan manusia tersebut, keadaannya, kemudian juga keadaan ekonominya. Barang siapa yang dia tidak mencukupi hanya dengan satu istri, atau dia berhajat untuk menambah lebih dari satu, baik karena ada sebab ataupun yang lainnya, maka pada saat itu tidak diragukan bahwa berpoligami pada haknya lebih utama dan lebih ditekankan. Dan ini tentunya berbeda-beda antara keadaan seseorang dengan yang lainnya. Berbeda-beda antara keadaan seseorang dengan yang lainnya. Sekali lagi, apabila seseorang tidak merasa dirinya terjaga kesuciannya, apabila menikah hanya dengan satu istri dan dia berhajat untuk lebih banyak dari satu karena ada sebab, misalkan dia sangat kuat untuk melakukan hubungan badan dan tidak mencukupi hanya dengan satu, tidak sabar kalau seandainya istrinya dalam keadaan haid, apalagi dalam keadaan nifas, maka pada saat itu lebih utama pada dirinya saat itu adalah berpoligami. Tentunya kembali lagi dilihat keadaannya dan juga keadaan dirinya. Kemudian, adapun dalam keadaan tidak ada hajat, tidak ada keperluan, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan lebih utama dia untuk mencukupkan satu kalau seandainya tidak ada keperluan. Satu aja kadang-kadang dia tidak terlalu semangat untuk berhubungan badan di setiap pekannya. Satu saja kadang-kadang dia terlalu keletihan untuk berhubungan badan di setiap pekannya. Jadi tidak ada keperluan dia untuk menambah. Dan kesucian kemaluannya bisa terjaga, bisa tetap terjaga hanya dengan satu. Maka dalam keadaan seperti ini, tidak berpoligami lebih utama. Dia memiliki satu istri yang dia cintai, yang dia bahagia dengannya, dan istri tersebut bisa menolong agama suaminya dan juga bisa bersama-sama mengarungi kehidupan keluarga, kehidupan dunia. Maka satu istri lebih utama dalam keadaan seperti ini. Dan dianjurkannya satu istri dalam keadaan seperti ini adalah mazhab kebanyakan para ulama. Ingat ya, dalam keadaan seperti ini. Tadi keadaan pertama berbeda dengan keadaan kedua. Ya. Coba perhatikan Abul Husain Al-Imrani dari mazhab Syafi'i berkata, qala Syafi'i wa uhibbu lahu an yaqtasir ala wahidah wa in ubiha lahu akthar. Aku menyukai bagi dia untuk mencukupkan hanya satu, meskipun dibolehkan lebih baginya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang apabila seseorang tidak memerlukan untuk nambah, maka lebih utama satu. Saya ulangi, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya satu lebih utama dibandingkan nambah jika dia tidak memerlukan untuk nambah. Bahasa mudahnya mungkin satu aja enggak habis-habis gitu. Ya. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu." Yang artinya, maka jika kalian takut untuk tidak berbuat adil, maka cukup satu. Atau kalian memiliki budak. Yang demikian itu lebih dekat bagi kalian agar kalian tidak berbuat zalim. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian ada Ibnu Daud menyanggah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpoligami dan tidaklah beliau melakukan kecuali yang paling utama. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, menikahlah kalian dan perbanyaklah kalian. Tanakahu takatsaru. Menikahlah kalian dan perbanyaklah kalian. Maka jawabannya adalah, kata Imam Abul Husain Al-Imrani rahimahullah, bahwa selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling utama pada haknya adalah mencukupkan satu. Karena khawatir tidak berbuat adil. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengimani bahwasanya beliau bisa berbuat adil akan hal itu. Dan yang dimaksud dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanakahu takatsaru, teruslah kalian menikah dan perbanyaklah, maka ini adalah anjuran untuk menikah, bukan anjuran untuk berpoligami. Itu jawaban dari kitab Al-Bayan fi Madhhabil Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Mardawi yang bermadzhab Hambali mengatakan, wa yustahabbu aidan alla yazida ala wahidah, dan dianjurkan untuk tidak menambah dari satu istri. In hasala bihal i'faf, jika dengan satu saja dia sudah menjaga kesucian kemaluannya. Ya, dianjurkan hanya satu, jika dengan satu saja dia sudah bisa menjaga kemaluan kesuciannya, kesucian kemaluannya. Alas sahih minal madhab, menurut pendapat yang sahih dari madhab, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan berkata Ibnu Khatib As-Salamiyah, jumhurul ashab istahabbu alla yazid ala wahidah. Mayoritas madhab ulama Asy-Syafi'i rahimahullah, ulama Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, menganjurkan tidak menambah atas satu tambahan, satu istri maksud saya. Dan ini dari kitab Al-Insab. Kemudian Al-Hajawi mengatakan, wa yustahabbu alla yazid ala wahidah wa in hasala bihal i'faf, yang artinya dianjurkan untuk tidak menambah atas satu istri, jika dengan satu tersebut sang suami bisa menjaga kesucian kemaluannya. Lima fihi minat ta'arudil muharram, karena di dalamnya akan berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan, yaitu tidak berbuat adil terhadap para istri. Allah berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalian tidak akan pernah sanggup untuk berbuat adil di antara istri-istri kalian meskipun kalian bersungguh-sungguh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imra'atan famala ila ahadihima ja'a yawmal qiyamah wa syiqquhuma. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai dua istri dan dia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka dia datang pada hari kiamat dalam keadaan bahu tubuhnya dalam keadaan miring. Hadis diriwayatkan oleh imam yang lima, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Dan ini dari kitab Kashful Qina'. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, seorang ulama yang bernama Jamaluddin Ar-Rimi, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 792 Hijriah, mengatakan, inda syafi'i wa kafatil ulama yajuzu lil hurri an yajma'a baina arba'i zawjatin hara'ir, wala yajuzu an yajma baina akthar min arba' wa yustahabbu an la yazid ala wahida la siyama fi zamanina hadha. Subhanallah. Dan dibolehkan untuk seorang lelaki yang merdeka untuk menikahi empat istri merdeka, dan tidak diperbolehkan untuk menggabungkan lebih dari empat istri, dan dianjurkan tidak menambah atas satu istri, terutama pada zaman kita ini. dari kitab Al-Ma'anil Badi'ah fi Ma'rifat Ikhtilaf Ahli Syariah. Ulama kontemporer di zaman sekarang, Imam Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, wa dhahaba ba'du ahli al-ilm illa annahu yusannu an yaqtasir 'ala wahidah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya disunnahkan untuk mencukupkan satu istri. Wa 'allala dhalika bi annahu aslam lidh-dhimmah minal jawr. Dan mereka berpendapat bahwasanya itu lebih selamat dalam tanggung jawab daripada berbuat kezaliman. لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما. Karena jika dia menambah beristri dua atau tiga, maka sungguh dia nanti dikhawatirkan tidak sanggup berbuat adil di antara keduanya. ولأنه أقرب إلى منع تشتت الأسرة. Dan dia lebih dekat untuk tidak terjadinya cerai-berai suami istri ataupun keluarga secara umum. Fa innahu idza kana lahu akthar min imra'ah tashattatatil usrah. Karena kalau seandainya dia mempunyai lebih banyak dari satu istri, maka akan terpecah-pecah keluarga. Fa yakunu auladu li hadhil mar'ah wa auladu li hadhil mar'ah wa rubbama yahsulu bainahuma bainahum tanafur. Maka sang istri mempunyai beberapa anak, sang istri yang kedua punya beberapa anak, akhirnya terjadi di antara keduanya, di antara mereka saling bertengkar. Bina'an 'ala tanafur alladzi bainal ummahat. Ini disebabkan karena satu istri dengan istri yang lain, istri yang lainnya juga terjadi perselisihan, persengketaan dan seterusnya. Kama huwa musyahad fi ba'dil ahyan, sebagaimana yang kita bisa saksikan dalam beberapa kejadian di kehidupan nyata. Wali annahu aqrabu ila al-qiyam biwajibiha min an-nafaqah wa ghairiha. Dan juga disebabkan karena lebih dekat untuk benar-benar menafkahi satu istri dibandingkan selainnya. Wa ahwanu 'alal mar'i min mura'atil 'adl. Dan ini lebih ringan bagi seorang lelaki untuk memperhatikan keadilan. Susah ya. Susah sih kayaknya, saya belum pernah nyoba juga. Subhanallah. Fa inna mura'atil 'adl amrun 'adzim. Karena memperhatikan keadilan ini adalah perkara yang agung. Yahtaju ila mu'anat wa hadha huwa al-mashhur min al-madhhab. Ya, memerlukan kepada beberapa perjuangan ya. Dan ini yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Jadi apabila memang seorang, saya pernah bertemu dengan orang seperti ini, dia kelihatan kekar gitu. Tubuhnya kurus aja tapi kekar. Dia beliau cerita, "Kenapa antum poligami?" "Ana enggak cukup satu, Ustaz. Saya harus dua, saya harus tiga gitu. Saya enggak cukup. Sedangkan istri saya gak kuat, Ustaz." Maka pada saat itu dia oke lah, dia berpoligami asalkan dia bisa berbuat adil dan dia bisa menafkahi dengan baik. Tapi kalau seandainya ada yang dia tidak seperti tadi, mempunyai hajat, ada sebab, dia satu saja gak habis-habis, bahasanya begitu ya, satu aja gak habis-habis gitu, maka jumhur ulama atau kebanyakan para ulama berpendapat satu istri lebih utama dibandingkan dua, tiga atau empat. Wallahu a'lam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kita masuk kepada hadis yang kita baca tadi. Makna dari hadis ini adalah minas sunnah. Ketika seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan minas sunnah, termasuk sunnah, maka itu berarti adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang lelaki menikahi perempuan perawan di atas perempuan janda, Artinya sang lelaki ini berpoligami. Istri yang baru dia nikahi adalah, atau perempuan yang baru dia nikahi adalah seorang perawan. Maka sang suami bermalam di rumah istri barunya tersebut selama 7 hari 7 malam. Baru setelah itu membagi dengan adil. Jadi ini sebagai bonus gitu bagi seorang suami yang baru menikahi istri yang perawan, berpoligami, dan istri yang barunya adalah istri yang perawan. Maka dia berdiam di rumah istri yang perawan tersebut sebanyak 7 hari. Nah, istri yang sudah lama tidak boleh untuk protes. Kenapa 7 hari di situ? Maka inilah syariatnya. Setelah 7 hari 7 malam bermalam di situ, maka baru setelah itu berbagi secara adil. Dan apabila seorang dari seorang dari lelaki menikahi janda, artinya bukan perawan, dia menikahi janda, maka kemudian dia tinggal di rumah istri baru yang merupakan janda tersebut sebanyak 3 hari. Baru setelah itu dia bagi lagi. Abu Qilabah rahimahullah, Abu Qilabah ini adalah kunyah, dan beliau ini nama aslinya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, seorang tabi'i dan imam di kalangan tabi'i, salah seorang murid terkenal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abu Qilabah terkenal ceritanya yang sangat menarik, yaitu tentang bagaimana beliau mempunyai 2 tangan, dua tangannya itu buntung, 2 kakinya buntung, matanya rabun penglihatannya, telinganya lemah pendengarannya, tetapi masih sempat untuk berdoa dan mengucapkan syukur di dalam doanya. Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani 'ala katsirin mimman khalaqta tafdhila. Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, dan Engkau telah memuliakan aku dari kebanyakan manusia. Ada seorang bernama Abu Muhammad bertanya kepada Abu Qilabah, ayu ni'mah, ni'mat apa yang kau dapatkan? 2 tanganmu buntung, 2 kakimu buntung, kemudian 2 matamu rabun penglihatannya, 2 telingamu lemah pendengarannya, nikmat apa yang kau dapatkan? Maka beliau mengatakan, kalau seandainya halilintar menyambarku, lautan menenggelamkanku, bumi menelanku, aku tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah telah memberikan aku lisan yang dengannya aku bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sindiran keras bagi orang-orang yang suka mengeluh dengan segala macam musibah yang dia dapatkan dan ujian yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kisah lanjutan dari kisah ini, Abu Qilabah, saya sering menceritakan kisah ini. Kemudian Abu Muhammad tadi diminta oleh Abu Qilabah, tolong carikan anak saya, dia yang biasa memakani saya, mewudui saya. Sudah 3 hari 3 malam dia tidak datang ke sini. Maka ternyata setelah dicari, anaknya yang masih belia, mungkin umur 7 tahun, 8, 9, 10 begitu, dimakan binatang buas. Maka Abu Muhammad ingin menceritakan hal tersebut kepada Abu Qilabah. Kemudian Abu Muhammad mengatakan, kamu tahu enggak ceritanya Nabi Yunus alaihissalam yang dimakan oleh ikan paus. Kamu tahu enggak ceritanya Nabi Ayyub? Kamu tahu enggak ceritanya? Diceritakan orang-orang yang kena dapat musibah. Abu Kilabah seorang ulama besar, tentulah beliau tahu. Sudahlah, mana anak saya? Bagaimana keadaannya? Maka Abu Muhammad bercerita bahwasanya anakmu dimakan binatang buas. Kemudian Abu Kilabah mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'." Kemudian Abu Kilabah mengatakan, "Alhamdulillah alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibuhu bin nar." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang belum menjadikan dari diriku keturunan yang mana keturunan tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Kilabah menghirup nafas, kemudian setelah itu meninggal. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita Abu Kilabah? Yang pertama, bagaimanapun bersyukurlah kepada Allah. Karena semua musibah yang Allah takdirkan tidak akan pernah buruk 100%. Yang kedua, Allah tidak akan pernah memberikan musibah kepada hambanya yang lebih berat dari kesanggupan untuk menanggungnya dari hamba tersebut. Kalau sudah benar-benar hambanya tidak sanggup, pasti dihentikan oleh Allah. Contohnya Abu Kilabah. Begitu berat musibah yang dapatkan Abu Kilabah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Abu Kilabah. Ini para ikhwah, cerita yang sangat menarik. Abu Kilabah rahimahullahu taala berkata, "Kalau seandainya aku menginginkan, maka aku berkata bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengangkat riwayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, perkataan Anas bin Malik ini sebenarnya adalah sunnah Rasul SAW dan hadis Rasul SAW. Nah, baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini adalah apabila seorang lelaki berpoligami dan menikahi seorang perempuan yang perawan, maka 7 malam pertama dia tinggal di rumah perawan tersebut. Baru setelah itu dia bagi-bagi kepada istri-istrinya yang lain. Artinya dirinya dia bagi-bagi kepada istri-istrinya yang lain. Tetapi apabila dia menikahi dan berpoligami dengan seorang wanita janda yang sudah menikah, maka dia bermalam di rumah istri jandanya yang baru tersebut sebanyak 3 hari, 3 malam. Baru setelah itu dia bagi. Itu pelajaran yang sangat berarti dari hadis tersebut. Sekarang, pelajaran yang sangat berarti dari hadis tersebut juga adalah berbuat adil di antara para istri di dalam perihal menggilir mereka atau bermalam pada mereka, ini wajib hukumnya. Saya ulangi, berbuat adil. Bismillah. Saya minum dengan tangan kanan. Berbuat adil kepada para istri bagi suami yang berpoligami di dalam perihal menggilir istri atau bermalam di tempat istri-istrinya, ini hukumnya wajib. Makanya saya nasihatkan bagi suami yang ingin berpoligami, dia memberitahukan kepada istrinya, bukan minta izin, memberitahukan kepada istrinya agar dia bisa melaksanakan ini, yaitu mabit, bermalam di rumah istri-istri-istri-istrinya dengan adil, dan tidak perlu dia untuk berbuat dusta, mengatakan keluar kota atau yang semisalnya, tidak perlu. Ya, tetapi dia menceritakan masalah nanti terjadi perang dunia kelima, keenam, ketujuh, nah itu urusan ditanggung masing-masing. Bagaimana dia menghadapi istrinya, ya, itu urusan ditanggung masing-masing. Makanya wajib berbuat adil di dalam perihal mabit, bermalam, ya, dan tidak bisa berbuat adil kecuali dengan kejujuran bahwa saya sudah menikah, kamu istri pertama saya, istri kedua saya di gang sebelah sana, istri ketiga saya di gang sebelah sini, istri keempat saya di gang sebelah situ, agar dia bisa adil dalam di dalam penggiliran bermalam. Dan ini keadilan yang wajib hukumnya berdasarkan surah An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah istri-istri dengan ma'ruf. Kemudian juga surah An-Nisa ayat 3, fankihu ma taaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, nikahilah oleh kalian seluruhnya apa yang baik bagi kalian dari perempuan, 2, 3, atau 4. Maka jika kalian takut untuk tidak berbuat adil, maka cukup 1. Disebutkan di dalam kitab Mirqatul Mafatih yang ditulis oleh Imam Al-Qari', bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian tidak sanggup untuk berbuat adil, maka cukup 1. Ketika Allah berfirman ini, setelah Allah menghalalkan menikah lebih dari 1 dan tidak boleh lebih dari 4, maka istafadna anna hillal arba' muqayyad bi'adami khawfi adamil adl. Lihat ini, perhatikan baik-baik. Yang sudah berpoligami, yang mau berpoligami, yang berangan-angan poligami. Ya, kita bisa ambil faedah bahwasanya kehalalan menikahi 4 terbatas, tidak ada rasa takut dari tidak adil. Wa thubutul man'i an aktsari min wa in an aktsara min wahidah inda khaufihi, dan tetapnya larangan menikah dari 1 ketika menikah lebih dari 1 ketika takut tidak adil. Fa'ulima ijabuhu inda ta'addudihi, maka ini semua menunjukkan wajibnya berbuat adil saat berpoligami. Ya, ini hati-hati para ikhwan. Nah, saya nasihatkan bagi yang berpoligami sekarang, jujur pada istri, ya, karena Anda wajib berbuat adil dalam menggilir istri-istri Anda. Dan saya nasihatkan kepada istri kedua, istri ketiga, istri keempat, ya, jangan mau dizalimi oleh suami. Jangan mau, minta haknya. Minta haknya, bilang itu dari itu habis dengar pengajian bab poligami, ya. Minta haknya kepada suami. Karena ketika sudah sang suami menikah 1, 2, dan 3, dan 4, enggak ada nama istilah ini istri tua, ini istri baru, enggak ada. Semuanya istri berhak untuk mendapatkan keadilan. Jangan mau dizalimi oleh suami, datang sebulan sekali saja, kecuali saudari rela dibegitukan. Ya. Saudari mungkin rela dibegitukan, jangan mau. Karena kewajiban suami untuk berbuat adil, ya. Dan resiko dia nanggung. Kalau seandainya, artinya gini, ada barang, ada harga gitu. Kalau seandainya dia ingin istri 4, kemudian istri pertama dia gilir, kemudian dia ingin istri kedua, dia ingin pergi kepada istri kedua, dia bertengkar dulu dengan istri yang pertama, resiko dia mempunyai istri banyak ya seperti itu. Tetapi istri kedua tidak tahu urusan, yang penting kamu harus berbuat adil, bermalam juga di tempat saya. Di istri yang pertama itu dua malam misalkan, istri yang kedua dua malam, istri yang ketiga dua malam, istri yang keempat dua malam. Kecuali istrinya menggugurkan haknya seperti yang terjadi kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha yang memberikan haknya kepada Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Bisa dipahami ini ya? Taib. Dan dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya berbuat adil dalam penggiliran malam adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Daqiqil 'Id di dalam kitab Al-Iqtirah, kemudian disahihkan oleh sanadnya oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Irsyadul Faqih, kemudian disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, dan Syekh Ahmad Syakir, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahullah, seluruhnya mensahihkan hadis ini. Tidak ada keraguan di dalam hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahum ra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa syiqquhu ma'il." Barang siapa yang memiliki dua istri lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya, maka dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring. Sisi pendalilan akan wajibnya berbuat adil ya, yaitu kata para ulama, fihi dalilun ala tawkidi wujubil adil bainaz zaujat. Di dalamnya terdapat dalil tentang penekanan kewajiban adil di antara para istri. Wa annahu yahrumu mailuz zauj li ihdahunna mailan yakunu ma'ahu bakhsun li haqqil akhar. Lihat, dan diharamkan untuk condong suami kepada salah satu dari istrinya dengan kecondongan yang mengurangi hak salah satu dari istrinya. Ini enggak main-main poligami juga, bukan bukan urusan sombong-sombongan ini. Cuma satu ya? Gak berani, takut istri. Bukan itu urusannya. Urusannya adalah kita berhadapan dengan hak orang-orang. Dan para ulama mengatakan, huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta, saling menagih nanti di hari kiamat. Dan dalil yang lain ijma', Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa menukilkan ijma' wajibnya berbuat adil kepada para istri. Beliau mengatakan, yajibul adlu bainaz zawjain biittifaqil muslimin fa'alaihi an ya'dila fil qasmi. Wajib berbuat adil di antara dua istri dengan kesepakatan kaum muslimin, maka wajib atasnya untuk berbuat adil di dalam pembagian malam. Ya, ini hati-hati para ikhwah. Saya nasihatkan sekali lagi kepada suami yang berpoligami ataupun yang ingin berpoligami ataupun yang masih menghayal poligami indah kayaknya. Maka wajib berbuat adil. Jujur kepada istrimu, saya sudah menikah. Istri saya yang kedua di sana, istri saya yang ketiga di sana, istri saya yang keempat. Salah satu fungsinya adalah bisa nyaman berbuat adil dalam pembagian malam dan tidak berdosa karena berbuat zalim kalau seandainya tidak adil. Kemudian saya nasihatkan kepada istri kedua, istri ketiga, istri keempat, jangan mau dizalimi oleh suamimu. Kamu mempunyai hak yang sama dengan istri pertama. Ya, jangan mau dizalimi oleh suamimu. kamu mempunyai hak seperti istri yang pertama. Sama, tidak ada bedanya. Ustadz, bukankah istri pertama sudah berjuang untuk melegakan hatinya? Nah, itu urusan istri pertama. Tidak ada urusan dengan istri yang kedua, ketiga, keempat. Hukum Islam tetap berlaku. Bahwasanya seorang istri, siapapun dia, mau 1, 2, 3, 4, maka wajib untuk dilakukan keadilan padanya. Bisa dipahami ini ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diperhatikan juga dalam hal ini adalah mohon ya diberitahu kalau seandainya waktunya habis ya, mohon diberitahu. Berapa menit lagi waktu materi saya? Ustaz. Hah? Masih ada 30 menit lagi, Ustaz. Oh, masih ada waktu. Ya, belum. Materi. Naam, Ustaz. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah penyamaan pembagian antara para istri di dalam kecondongan hati dan di dalam jima. Itu tadi kan pembagian apa namanya? Pembagian bermalam. Ya, bermalam, pokoknya bermalam di situ, mau disetubuhi enggak disetubuhi, pokoknya bermalam aja di situ. Ya, kalau ini enggak, permasalahan yang lain yaitu kecondongan hati lebih cinta kepada istri pertama daripada istri kedua, ya. Saya jadi ingat kawan saya, Ustadz juga di Kalimantan juga, beliau cerita ketika beliau poligami, cerita-cerita menarik lah ya. Beliau mengatakan, kalau ana tahu din poligami seperti ini rasanya, maka lebih baik ana berkelahi dengan 1000 orang yang memakai parang daripada ana menghadapi orang-orang seperti ini. Apa ceritanya? Karena beliau berhadapan dengan ibu mertua, berhadapan lebih parah lagi ibu kandung. Kebetulan ibu kandungnya ahli silat. Jadi ibu kandungnya membela istri pertamanya. Ya, istri pertamanya sudah baik, sudah hafizah, sudah macam-macam lah. Jadi ibu kandung si laki-laki ini, si suami ini, malah menyilat anaknya. Benar-benar disilat. Habis. Karena ahli silat. Bengkak sini, luka sana. Subhanallah. Dan tidak bisa melawan, kan anak. Tidak bisa melawan ibu kandung. Ya. Hanya bisa mengatakan iya, iya, iya. Jadi, ya itulah perjuangan untuk mendapatkan satu istri, dua istri, atau yang semisalnya. Taib. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kebetulan si teman saya ini, dia memang sukanya begitu, suka ngelawan orang-orang kafir, sukanya berjihad, sukanya. Tapi urusan ini dia mengatakan, kalau saya tahu kejadiannya akan seperti ini, lebih baik saya bertarung dengan, makanya dia mengatakan seperti itu karena dia sukanya memang kuat gitu, berkelahi dengan orang kafir membawa pedang, walaupun mereka 1000 saya akan lawan, itu lebih ringan bagi saya dibandingkan saya melawan ibu saya gara-gara saya berpoligami. Taib. Al-Muhim, kita lanjut. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak wajib bagi seorang lelaki untuk menyamakan antara suaminya dalam perihal kecondongan hati, rasa cinta dan jima. Tidak wajib. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahkan dinukilkan ijma atas tidak wajibnya menyamakan di dalam perihal jima. Ya, di dalam perihal jima. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam kitab Al-Mughni, "La na'lamu khilafan baina ahli al-'ilm fi annahu la yajibu la tajibu taswiyatu bainan nisa fil jima." Kami tidak mengetahui ada perbedaan di antara para ulama bahwa tidak wajib untuk menyamakan antara istri-istri di dalam perihal jima. Maksudnya begini, mohon maaf ya, ini agak vulgar sedikit. Kalau seandainya istri yang pertama dia jimaki dengan cara seperti ini, istri yang kedua dia mungkin lebih semangat karena lebih perawan, istri yang ketiga dia santai saja karena tidak terlalu cantik, istri yang keempat begini, maka tidak wajib untuk sama di dalam perihal berjima. Tetapi bermalam tadi wajib tuh, bermalam. Ya. Kemudian, ya itu cukup ya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak wajib untuk menyamakan antara istri dalam perihal rasa cinta adalah surat An-Nisa ayat 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan kalian tidak akan pernah sanggup untuk berbuat adil di antara para istri walaupun kalian bersungguh-sungguh berbuat gigih terhadapnya. Dijelaskan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullah dalam kitab Adwa'ul Bayan, kemudian juga sebelumnya oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsir beliau, tafsir Al-Baghawi, bahwa anna hadzal adl alladhi dzakara ta'ala huna annahu la yusata' huwa al-'adlu fil mahabbah wal mail at-tabi'i, bahwa keadilan yang tidak disanggupi oleh para suami yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini adalah keadilan di dalam rasa cinta dan condong tabiat manusia kepada seseorang. Ini tidak bisa dibuat-buat. Ya, mungkin kalau seandainya orang suami punya istri empat, dia lebih condong kepada istri pertama. Seperti teman saya tadi itu, dia mengatakan, "Ah, bagaimanapun." Saya kan tanya, gimana sekarang kalau sudah punya istri dua, lebih condong kemana? Yang baru atau yang lama? Yang lama lah, Din, katanya. Yang lama sudah tahu kalau ibarat kata itu ada mur, kemudian ada bautnya, dia lebih tahu bagaimana melayani suami. Ya, dia lebih tahu, karena dia lebih lama. Nah, ini kalau seandainya seperti ini, tidak mengapa. Ya. Berbeda dengan keadilan di dalam al-huquq asy-syar'iyyah, hak-hak syariat. Fa innahu mustata', maka pada saat itu dia sanggup untuk melakukannya. Hak-hak syariat nanti akan saya sebutkan selanjutnya. Ya. Baik. Nah, kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya seorang suami tidak wajib adil terhadap istri-istrinya dalam perihal kecondongan hati, rasa cinta yang mengakibatkan juga berjima, berbeda dengan satu istri dengan satu yang lainnya. Dalil yang kedua disebutkan oleh para ulama di antaranya Imam Asy-Syanqiti dalam kitab Adwa'ul Bayan, bahwa kecondongan hati bimahabbati ba'dihinna aktsara min ba'd, yaitu mencintai salah seorang dari istri lebih daripada istri yang lain, ghairu mustata'in daf'uhu, maka ini tidak bisa ditolak karena itu perkara hati Allah yang memiliki, walaisa tahta qudratil bashar, dan bukan di bawah kekuasaan manusia, li'annahu infial wa ta'assurun nafsani la fi'il, karena dia adalah yang terbesit di dalam hati, bukan perbuatan. Jadi itu bukan urusan kekuasaan manusia lagi, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, li'anna al-jima'a tariqatu syahwah wal mail, karena yang namanya bersetubuh itu tariquhu syahwah wal mail, kita saat bersetubuh kan karena ada syahwat dan karena ada kecondongan. La sabila ila taswiyah bainahunna fi dzalik. Maka tidak ada jalan untuk menyamakan di antara keduanya. Fa inna qalbahu qad yamilu ila ihdahuma dunal akhar. Seorang suami kadang lebih condong kepada istri pertama dibandingkan istri kedua, karena ini permasalahan hati. Hatinya lebih condong kepada salah satu dari istrinya. Kemudian juga dalil yang keempat yang dibawakan oleh para ulama, di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Abidin dalam kitab Hasyiahnya, bahwa keadilan yakunu fima yamlikuhu zauj. Seorang suami wajib berbuat adil dalam perihal yang disanggupi oleh suami. Adapun yang tidak disanggupi oleh suami seperti perkara hati, maka ini tidak wajib adil. Kemudian sekarang selain mabit, bermalam di rumah istri-istri yang wajib adil, apa saja selain itu yang juga wajib adil? Maka para ulama mengatakan bahwasanya yang wajib adil selain mabit juga di dalam perihal nafkah dan pakaian. Nah, ini juga perhatikan baik-baik, nafkah dan pakaian. Suami yang berpoligami wajib memberikan nafkah kepada seluruh istrinya sama rata, tidak boleh berbeda. Ya, sama rata, tidak boleh berbeda. Ini wajib, ya. Saya kemarin, saya baru dapat pertanyaan kemarin. Ustaz, ini pertanyaan dari seorang istri. Ustaz, suami saya, dia ingin menikah lagi. Padahal dia mempunyai saya sebagai istrinya dan ada 3 anaknya. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya ingin menikah lagi dengan seorang wanita yang kaya, seorang wanita yang kaya, sehingga nanti wanita tersebut bisa memberikan nafkah kepada dirinya, sehingga dirinya bisa melanjutkan kuliah, kemudian juga mungkin bisa menafkahkan kepada, memberikan nafkah kepada kami para istri yang pertama dan anak-anak. Bagaimana hukumnya? Sedangkan dia sendiri, sang suami, sulit ekonominya. Maka jawabannya adalah seorang suami yang semestinya menafkahi istri. Ya, karena di situ akan terjadi kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki pemimpin bagi perempuan disebabkan karena Allah meninggikan kedudukan lelaki dibandingkan perempuan. Dan disebabkan karena para lelaki memberikan nafkah kepada istri. Bukan berarti malah suami yang dinafkahi oleh istri. Meskipun, perhatikan baik-baik, meskipun dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang istri dia bagus untuk memberikan nafkah kepada suaminya. Tetapi itu tidak mesti selalu. Nah, secara hukum syariah seperti itu. Dalam secara hukum manusiawinya, bermasyarakatnya, adakah perempuan yang seperti itu? Maka ternyata ketika saya angkat ini ke media sosial, hampir 99% perempuan tidak mau. Ya. Aduh, kalau ada perempuan tajir melintir kaya raya, tidak mau mempunyai suami yang memanfaatkan dirinya. Nah, maka wajib menafkahi. Bahkan disebutkan oleh para ulama, nafaqatuz zauj 'ala zaujatihi wajibatun wa in kanat muwassiratan. Seorang suami menafkahi istrinya itu wajib meskipun sang istri kaya raya, tajir melintir. Ya, wajib menafkahi. Nah, seperti itu. Ada kawan saya juga cerita. Ini jarang-jarang beliau bercerita seperti itu kepada saya. Jarang-jarang nanya gitu, bismillah. Din, ente kapan poligami? Maka saya jawab, wah saya tidak sanggup kayaknya. Kemudian pada saat itu beliau mengatakan, saya balik lagi, lalu antum kapan? Anak kalau mau poligami, anak mau nyari yang istri yang kaya raya, Din, katanya. Daripada yang miskin susah nanti, sudah nafkahi susah gitu. Jadi kalau seandainya ada seorang istri yang memang bersedia untuk tidak dinafkahi, ya itu sah-sah saja dia menikah dengan istri seperti itu. Ya misalkan, ustaz nikahilah saya, saya tidak akan meminta nafkah kepada ustaz. Maka ya sah-sah saja, akan tetapi mungkin di awal seperti itu, tetapi nanti tidak ada kepemimpinan bagi suami yang seperti itu. Susah untuk menjadi pemimpin. Saya pernah kajian juga di salah satu kepulauan di Indonesia. Waktu itu yang mengadakan kajian adalah pemerintah daerah malahan. Kemudian yang menghadiri kajian adalah kepala bagian-kepala bagian. Ada seorang kepala bagian dan dia perempuan. Beliau mengatakan, ustaz mohon maaf, saya ingin bertanya. Kata beliau, apa yang ustaz sebutkan itu benar. Seorang lelaki wajib menafkahi. Kalau tidak, gugur, runtuh harga dirinya di hadapan istri. Dan saya katakan, itulah metodologi yang disebutkan dalam Al-Quran. Seorang lelaki bisa menjadi pemimpin, akan ditaati, berwibawa di hadapan istrinya apabila dia menafkahi. Dan itu memang tabiat manusia seperti itu. Ya. Nah, saya Ustaz kepala bagian. Gaji saya lebih daripada suami saya. Keperluan-keperluan rumah, listrik, air, telepon, itu dari saya, Ustaz. Akhirnya saya tidak menganggap apa-apa suami saya itu, Ustaz. Saya hanya agar bisa kesucian saya terjaga. Adapun dia memimpin, dia menyuruh, itu enggak ada urusan saya, Ustaz. Saya hanya perlu dia kalau seandainya saya ingin digauli, itu saja. Lihat ini cerita hakiki nyata. Suami yang tidak menafkahi, maka dia tidak ada nilai di hadapan istrinya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan tadi bahwa berbuat adil kepada para istri di dalam nafkah dan di dalam pakaian. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini di antaranya surah Al-Maidah ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muqsitin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 29. Qul amara rabbi bil qist. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk berbuat adil. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-muqsitun indallahi ala manabir min nur ala yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin humul ladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallaw. Wama walu. Orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah akan mendapatkan tempat yang tinggi dari cahaya di sisi Allah sebelah kanan dan kedua tangan Allah kanan. Mereka lah orang-orang yang berbuat adil saat memutuskan hukum dan berbuat adil kepada istri-istri mereka dan orang-orang yang di bawah tanggung jawab mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam urusan nafkah dan kiswah beliau tidak pernah tidak adil. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ya bana ukhti, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yafdulu ba'dhuna la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasmi min mukthihi 'indana. Wa kana qalla yawmun illa wa huwa yatufu 'alaina jami'an." Fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masis hatta yablugha allati huwa yawmuha fayabitu 'indaha. Lihat nih, wahai para lelaki yang ingin berpoligami, seperti ini semestinya Anda lakukan kepada istri-istri Anda. Ya. Sehingga benar-benar terjadi poligami yang memang mendatangkan lebih sakinah, lebih mawaddah, lebih rahmah. Bukan hanya sebatas kemauan syahwat sesaat, tidak. Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepada Urwah. Urwah itu adalah keponakannya. Wahai keponakanku, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meninggikan salah seorang dari kami di dalam pembagian dari penggiliran beliau pada kami. Dan beliau tidak sedikit hari, artinya hampir setiap hari, beliau mengelilingi kami seluruhnya. Kemudian mendekat kepada setiap perempuan yang beliau miliki dari istri-istri beliau tanpa berjima. Sampai kepada yang merupakan giliran pada saat itu, akhirnya beliau bermalam di tempat tersebut. Seperti ini semestinya. Seperti ini semestinya dari poligami yang disyariatkan dalam agama Islam. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Ala rajuli an ya'dila baina nisa'ihi li kulli wahidatin minhunna yawman wa laila." Wajib bagi para lelaki, bagi lelaki yaitu suami, untuk berbuat adil di antara para istrinya setiap hari dari mereka, satu hari satu malam. Sini satu hari satu malam, sini satu hari satu malam, sini satu hari satu malam, balik lagi satu hari satu malam, satu hari satu malam. Ya. Dan ini qawlu amatil ulama, kata beliau. Ini adalah perkataan kebanyakan para ulama. Wa dhahaba ba'dhum ila wujubi dhalika fil laylunan nahar. Lihat. Dan sebagian mereka hanya mewajibkan di malam hari, tidak siang. Jadi yang mengatakan bahwasanya yang wajibnya kan bermalam, bukan bersiang. Ya gitu. Ini pendapat yang kedua. Wala yusqitu haqqaz zaujah maraduha wala haidhuha. Dan tidak gugur hak istri sakitnya dan juga haidnya. Artinya kalau ada istri yang kedua sakit, maka dia mendapatkan giliran, maka tetap digilir. Kalau ada istri yang ketiga dia haid dan waktu itu dia mendapatkan giliran, tetap digilir. Tidak boleh yang tidak haid saja yang dia datangi, tidak boleh. Nah, ini para praktisi poligami harus paham betul dalam masalah ini. Kayaknya susah ya. Ya. Wa yalzamul maqam 'indaha fi yaumiha wa lailatiha. Saya kalau begini enggak jadi kajian nih. Ya. Persiapan sana sini, persiapan sana sini, ya, susah. Dan wajib baginya untuk diam di istri tersebut pada harinya dan malamnya. Wa alaihi an ya'dila bainahuna fi maradhi kama yaf'alu fi sihhati. Dan wajib bagi suaminya untuk berbuat adil pada istri-istrinya di saat sakitnya sebagaimana di saat sehatnya. Artinya gini, suaminya kalau dia yang sakit, kalau tadi kan istrinya yang sakit, istrinya yang sakit atau istri yang haid, tetap digilir. Kalau suaminya yang sakit, maka tetap wajib berbuat adil. Misalkan nih, dia pas lagi sakit, sang suami pas qadarullah lagi sakit, aturan dia menggilir istri yang kedua. Maka tidak boleh dia tidur di istri yang pertama, ketiga, keempat, gak boleh. Harus menggilir istri yang kedua, meskipun dia sedang sakit. Illa an ya'jiza 'anil harakah fayuqimu haitsu yaghlibu 'alaihi al-marad. kecuali kalau seandainya dia tidak sanggup lagi untuk bergerak, maka dia diam di mana dia waktu itu sakit. Fa idza sahha istanafa al-qasam. Al-qasam. Kalau seandainya sehat lagi, maka dia bagi lagi dengan adil. Ini subhanallah ya para ikhwah. Begitu semestinya seorang yang berpoligami, yang akhirnya benar-benar mendatangkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Apalagi ini, perhatikan baik-baik, suami-suami yang mempunyai, yang berpoligami dan mempunyai istri jauh. Yang satu di Banjarmasin, yang satu di Palangkaraya, yang satu di Samarinda, yang satu di mana, jauh-jauh. Ini susah nih, hati-hati nih. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, cukuplah sudah itu. Sudah kenyang kayaknya untuk poligami. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ilmu waktu yang telah diberikan. Baik, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan yang masuk nih Ustaz. Cukup menarik. Pertanyaannya, apakah ada keutamaan apabila seorang istri mencarikan suaminya istri kedua? Demikian Ustaz. Satlahir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya belum mengetahui ada hadis yang menunjukkan akan keutamaan istri mendapatkan pahala apabila menjadikan istri yang kedua atau ketiga atau keempat untuk suaminya. Saya belum mendapatkan dalil akan keutamaan itu. Kalau ada yang mengetahui dalilnya, beritahu. Tetapi apabila seorang istri mencarikan istri bagi suaminya, maka pada saat itu dia harus melihat kemampuan suaminya, kemampuan, kekuatan suaminya, kesehatannya, dan juga ekonomi suaminya. Jangan sampai dia mencarikan istri untuk suaminya, kemudian akan menelantarkan istri yang terbaru tersebut. Adapun keutamaan saya belum tahu. Dan dikembalikan kepada maslahat suami tadi, keadaan suami tadi yang sudah kita pelajari di awal tadi. Bahwasanya apabila memang suami tidak cukup satu, kalau seandainya istrinya sedang haid, dia gemetar, gak sanggup menahan istrinya haid, dia harus berjima, ya, kemudian dia khawatir kemaluannya tidak terjaga, maka pada saat itu, keutamaan bagi istri yang mencarikan istri untuk suaminya dalam keadaan suaminya seperti itu dilihat dari menyelamatkan suaminya. Tetapi adapun dalil khusus, maka saya belum dapati dan belum tahu ya. Mungkin ada yang tahu, mohon diberitahukan. Wallahu alam. Mudah-mudahan jawabannya bisa dipahami. Baik Ustaz, berikut pertanyaan kedua. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seorang laki-laki menikah lagi, istri keduanya ikhlas tidak mendapat bagian malam bersama suaminya. Jadi selama menikah bertemu suami siang saja, tidak sampai bermalam. Istri pertamanya tahu suaminya punya istri lain. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya ingin mengoreksi pertanyaannya. Ikhlas, ikhlas. Dalam pertanyaan tadi disebutkan kata ikhlas. Ikhlas ini tidak bisa digunakan untuk, kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri pertamanya, istri keduanya ikhlas. Istri suami hanya menggilir di siang hari, sedangkan di malam hari tidak. Ini bukan ikhlas, tetapi rela. Lebih tepatnya bahasanya adalah rela, istri kedua rela bahwa digauli hanya siang hari, tidak di malam hari, dan tidak bermalam pada istri yang kedua. Nah, jawabannya adalah kalau seandainya istri yang kedua rela, berarti dia kan sudah menggugurkan haknya. Haknya untuk dimalami oleh suami. Entah itu ketika bermalam bergaul atau tidak. Dia berarti sudah menggugurkan haknya. Ketika sudah menggugurkan haknya, apakah pada saat itu boleh-boleh saja? Ya, boleh-boleh saja. Tidak mengapa. Karena itu sesuai dengan kerelaan antara suami dan istri, dan tidak ada urusannya dengan istri yang pertama. Istri yang pertama wajib merelakan suaminya untuk menggilir istri yang kedua. Apalagi tadi disebutkan dalam pertanyaan, istri yang pertama mengetahui keberadaan istri yang kedua. Maka semestinya seorang suami menanyakan kembali kepada istri keduanya, bahwasanya saya sebagai suami wajib untuk berbuat adil kepada istri saya, dan salah satu kewajiban berbuat adil adalah dalam perihal mabit. Maka kalau seandainya diperboleh, kalau seandainya begitu, dia wajib untuk berbuat adil dalam perihal mabit, yaitu sehari semalam kepada istri-istrinya. Tetapi sekali lagi, kalau seandainya istri yang kedua tersebut dia mau dan rela dengan keadaan seperti itu, ya berarti itu adalah salah satu hak yang digugurkan dari istri yang kedua dengan kerelaannya. Wallahu a'lam. Nah. Ada pertanyaan dari anak pribadi, Ustaz, tentang menikahkan anak perempuan. Dulu di zaman nenek ana dulu dinikahkan itu setelah lulus SD. Terus zaman ibu ana ketika umur-umur SMA dinikahkan. Adapun sekarang kan urusnya lulus kuliah baru dinikahkan. Dan apabila seperti anak gadis dinikahkan sebelum lulus kuliah, kadang orang-orang berkata kurang baik ya, Ustaz. Apakah ini urf yang berlaku sekarang, menikahkan anak setelah lulus kuliah bisa diikuti atau bagaimana, Ustaz? Mohon tanggapannya dan saran. Sekolah khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka ini sebenarnya adalah lari kepada permasalahan hadis yang sebelumnya kita pelajari, bahwa apabila anak perempuan tersebut janda, maka harus ada perintah dari si janda ini untuk menikahkan dirinya dengan seorang lelaki. Kalau seandainya tidak ada perintah, maka tidak dinikahkan. Tapi kalau seandainya ada anak perawan dan dia sudah baligh, maka pada saat itu seorang orang tua minta izin. Dan izin dari anak perawan perempuan adalah dengan diamnya. Nah, kalau seandainya anak perawan tersebut belum baligh, maka para ulama berijma bolehnya menikahkan anak yang belum baligh kepada seorang lelaki tanpa minta izin kepadanya. Ya, tanpa minta izin kepadanya. Itu ijma para ulama. Nah, ini yang mungkin terjadi di zaman dahulu. Maka jawabannya adalah, apakah menikahkan setelah anak tersebut lulus SD atau setelah lulus kuliah, mana yang lebih utama? Maka dilihat maslahat masing-masing. Ya, dilihat maslahat masing-masing. Tidak bisa kita tentukan mana yang lebih utama. Tetapi yang jelas bahwasanya seorang orang tua tidak bisa menikahkan anak perempuannya yang janda sampai diperintahkan oleh anak perempuannya yang janda tersebut, dan juga tidak bisa menikahkan anak perempuannya yang perawan sampai dimintai izin, dan izinnya anak perempuan adalah yang perawan adalah dengan diamnya. Adapun anak perempuan yang belum baligh, maka diperbolehkan untuk menikahkannya. Wallahu a'lam. Nah. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi masuk. Ya. Mungkin bisa kita sudahi sekian saat. Tafadhal antum tutup jazakumullah khairan dari kami. Taib. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwasanya apabila seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan, maka semestinya dia mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka begitu pula, bahkan lebih, apabila seorang lelaki menikahi 2, 3, atau 4 perempuan, maka seharusnya dia lebih mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jangan sampai terbalik, menikah berpoligami malah mendatangkan bukan ketenangan tetapi kekacauan, bukan rasa cinta tetapi kebencian, bukan rasa sayang tetapi kebencian. Maka ini adalah indikasi bahwasanya perbuatan poligami yang dia lakukan berarti ada kekeliruan di dalamnya, bukan pada poligaminya, akan tetapi pada praktek yang dia lakukan saat dia berpoligami. Semoga kita lebih memahami hukum-hukum Islam dengan baik, bukan hanya sekedar berdasar kepada keinginan sesaat, tetapi tidak bertanggung jawab nantinya terhadap keluarga kita, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan ala husni istimaikum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.